Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Masih kita pada syarah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Allah berfirman, قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Katakan, kata Allah, panggillah semua yang kalian anggap sebagai ilah selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun, tidak di langit, tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka tidak memiliki andil dalam kepemilikan. Dan mereka juga bukan pendukung pemilik. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dan syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan berapa perkara dari berhala-berhala mereka atau dari tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai ilah. Pertama, dinafikan kepemilikan, la yamlikun mithqala dzarrah. Yang kedua, wa ma lahum fihi min syirkin, mereka tidak punya syirkun, enggak punya andil dalam kepemilikan. Dan juga mereka bukan pendukung pemilik, karena pemilik tidak butuh pendukung siapapun. Yang keempat, dan juga tidak ada syafaat tanpa izin dari Allah Ta'ala. Fanafa subhanahu al-maratib al-arba' nafyan murattaban. Maka Allah meniadakan, menafikan secara berurutan empat perkara. Nafyan murattaban, menafikan secara berurutan. Muntaqilan minal a'la ilal adna, berpindah dari yang paling tinggi sampai yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Pertama, fanafa al-malik. Maaf, ya. Al-milk, bukan al-malik. Al-malik penguasa, kalau al-milk kepemilikan. Fanafa al-milka, pertama ditiadakan kepemilikan. Bahwa semua yang disembah selain Allah, batu-batu, patung-patung, kuburan-kuburan, pohon keramat, kuburan keramat, semuanya la yamlikun. Berarti nafa al-milk, dinafikan kepemilikan. Yang kedua, wasyarikah, dan juga bukan sekutu pemilik. Bukan sekutu pemilik. Artinya tidak dikatakan bahwa Allah dan benda-benda tadi memiliki bersama-sama begitu. Ikut andil dalam kepemilikan, itu namanya syarikah. Saya dengan Allah itu bersekutu dalam memiliki. La, tidak ada yang memiliki bersama Allah Ta'ala. Taib, berarti nafikan pula syarikah. Dengan kalimat, wama lahum minhum min syirkin. Taib. Yang ketiga, wal mudaharah. Mudaharah, dukung-mendukung. Ini pendukungnya pemilik. Tidak. Allah tidak punya pendukung dari siapapun. Bahkan Allah maha kaya, maha kuat, maha besar, tidak butuh pendukung. Yang keempat, dinafikan pula syafa'ah. Tidak ada syafa'at tanpa izin. Allati yatlubuha al-musyrik. Karena biasanya seorang musyrik menyembah sesembahannya untuk meminta syafa'at, untuk meminta pembelaan. Berarti perbuatan seperti ini sudah sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah ada, yaitu meminta pembelaan dari orang mati, meminta pembelaan dari makhluk-makhluk, meminta syafaat. Maka Allah nafikan, tidak ada syafaat siapapun tanpa izin Allah, tidak ada. فأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك. Kemudian ditetapkan oleh Allah adanya syafaat yang tidak ada bagiannya untuk orang musyrik. Kemudian ditetapkan keberadaan syafaat yang ternyata syafaat yang sabit ini, orang musyrik gak kebagian. Mereka gak dapat bagian. Limana? Karena Allah menyatakan syafaat tersebut yang ada harus dengan izin Allah dan dengan keridhaan Allah untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Apa kemarin ayatnya? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman? Liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat sedikit pun. Kecuali setelah Allah izinkan. Untuk siapa? Liman yasha'u wa yarda. Untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Yang diridhai siapa? Yang musyrik atau yang bertauhid? Yang bertauhid. Berarti syafaat yang ada, la nasiba li musyrik, la nasiba li musyrikin. Tidak ada bagian untuk orang musyrik. Karena syafaat yang diizinkan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang diridhai. Orang yang diridhai adalah orang yang tidak berbuat syirik. Wahiyya syafa'atu bi'idnih. Yaitu syafaat yang dengan izin Allah hanya untuk orang yang bertauhid. Fakafa bihadihil ayah nuran wa burhana. Maka cukuplah dengan ayat ini sebagai cahaya dan bukti-bukti. Tajridan litauhid. Cukup ayat ini sebagai pemurnian tauhid. Wa qat'an li usuli syirik. Cukup ayat ini sebagai qat'an li usuli syirik. Cukup ayat ini untuk menebang pokok dari kesyirikan atau mencabut dari akar-akarnya. Wa wadihi liman aqalaha. Cukup ayat ini untuk menumbangkan kesyirikan dan untuk menghilangkan semua mawadnya, bagian-bagiannya, bagi siapa yang memahaminya. Dikatakan nurun wa burhanan, karena sangat jelas gamblang, terang benderang. Sudah kita jelaskan tadi. Wa tajridan litauhid, karena mengajarkan untuk mengesakan Allah SWT, dan jangan menyembah yang lainnya. Dikatakan qat'an li usuli syirki wa mawaddihi, menumbangkan pohon kesyirikan, bahkan mencabutnya seakar-akarnya. Limana? Karena yang dibantah oleh Allah dalam ayat ini adalah semua alasan orang musyrik. Silakan tanya, musyrik jenis apapun, musyrikin jenis apapun, dari aliran apapun, dari agama apapun, tanyakan kenapa kalian menyembahnya. Jawabannya ini, empat ini. Karena dia pemilik alam semesta. Dibantah oleh Allah. La yamlikun. Mereka tidak memiliki. Ini yang paling parah. Menganggap bahwa ada selain Allah yang memiliki alam semesta. Yang di bawahnya lebih banyak. Mengatakan bukan. Kami tidak menganggap ini pemilik. Tetapi ikut andil bersama Allah dalam memiliki. Allah bantah lagi. Tidak. Tidak ada satupun yang memiliki andil dalam kepemilikan. Wa malahum fiha fihima min syirkin. Allah tidak memiliki sekutu dalam memiliki semuanya itu. Alasan ketiga yang sering dan bertambah banyak lagi, lebih banyak dari yang kedua, adalah yang ketiga. Ya bukan ikut memiliki, tetapi kan ini orang dekatnya Allah, pendukungnya Allah SWT, maka tentunya bisa. Allah SWT tidak memiliki mudhaharah, tidak membutuhkan mudhaharah, da laisa lahum minhu min dhahir. Allah tidak butuh pendukung. Yang paling banyak dari yang nomor dua dan nomor tiga adalah alasan keempat. Kami tidak menganggap bahwa dia memiliki, kami tidak menganggap bahwa dia ikut andil dalam pemilikan, kami tidak menganggap semua itu. Hanya saja, saya berharap kalau orang yang dikubur ini akan membela kita nanti awal kiamah. Ini alasan yang terbanyak sampai hari ini. Yang kekuburan-kuburan keramat, kekuburan wali-wali, ditanya, jawabannya sama. Supaya mendapatkan pembelaan. Ya wali fulan, ya habib fulan, ya syekh fulan, ya maulana fulan. Belalah aku nanti di hadapan Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya syafa'at la tanfa'. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Syafaat itu tidak bermanfaat kecuali dengan izin Allah. Berarti Allah lah yang mengizinkannya. Kalau gitu Allah pula yang memilikinya, memiliki syafaat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Inilah qat'an li usul syirik. Akhirnya memotong, menumbangkan semua pokok-pokok kesyirikan dan semua alasan-alasan kesyirikan. Walhamdulillah. Wal Qur'anu mamlu'un min amsalihha wa nadha'iriha. Dan Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang seperti ini. Walakin aktsarun nasi la yash'urun. Tetapi kebanyakan manusia tidak merasa. Oh, dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menumbangkan alasan-alasan musyrikin dalam menyembah selain Allah. La yash'urun bidukhulil waqi' tahtahu. Mereka membaca. Tetapi mereka tidak merasa kalau apa yang terjadi pada mereka termasuk di dalamnya. Wa tadammanahu lahu tidak merasa kalau apa yang dia kerjakan itu terkandung di dalamnya. Wa yadhunnuhu fi naw'in wa qaumin qad khalu min qabl. Mereka mengira bahwa itu terjadi pada satu jenis kesyirikan saja, pada satu kaum tertentu yang sudah lewat. Coba lihat kalau mereka menerangkan ayat-ayat ini. Selalu berkata apa? Ini ayat tentang mereka dulu zaman jahiliyah sebelum datang Islam. Mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat. Begini. Seakan-akan sudah tidak terjadi lagi hari ini. Dilewati begitu saja. Subhanallah. Diterjemahkan, paham. Diterangkan maknanya, paham. Tapi masih gak sadar kalau itu mencakup apa yang mereka kerjakan di kuburan-kuburan mereka. Meratap, memanggil-manggil orang mati, memanggil-manggil Syekh Fulan, Habib Fulan, Wali Fulan, meminta pembelaan. Tidak menganggap kalau itu termasuk di dalamnya. Termasuk yang dilarang. Termasuk dalam ayat ini. Dikira fi naw'in wa qawmin qad khalu min qabl. Dikira itu adalah satu jenis syirik tertentu di masa kaum tertentu yang sudah lewat. Walam yu'qibu warisan. Tidak menganggap bahwa mereka punya warisan. Walam yu'qibu warisan. Dianggap mereka tidak mewariskan kesyirikannya. Walam yu'qibu warisan artinya dikira bahwa musyrikin itu dengan perbuatannya tidak punya ahli waris. Enggak punya orang-orang yang mewarisi. Padahal ada. Apa kata Nabi SAW, tidak datang hari kiamat sampai aliyatu bani fulan. Sampai bokong-bokongnya bani fulan bergoyang-goyang di depan Lata atau di depan berhala. Artinya apa? Dekat-dekat hari kiamat nanti, orang-orang yang tadinya mengaku muslimin kembali berbuat syirik lagi. Karena mereka ketika menyembah berhalanya, mereka sujud atau ruku sambil menggoyang-goyangkan bokong mereka di depan berhalanya. Qul inna a'udzukum Allah. Qul muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Wa ikhwanit talabah rahimani wa rahimakum Allah. Dikatakan di sini wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa bain fahmil Qur'an. Inilah yang menyebabkan terhalangnya antara hati dengan pemahaman Al-Qur'an. Antara hati dengan pemahaman Al-Qur'an. Tidak boleh berbuat syirik. Naam, kata mereka. Ya, kami enggak akan berbuat syirik. Jangan lupa minta kepada Allah, jangan minta pada makhluk. Ya. Tapi mereka terus ke kuburan kemudian minta, meratap, tolong kami, belalah kami, berikan syafaat kepada kami. Mengapa? Karena ketika dikatakan jangan syirik, enggak menganggap yang dilakukannya itu syirik. Ketika dikatakan jangan meminta kecuali kepada Allah, kami minta kepada Allah, alhamdulillah. Tidak merasa kalau dilakukan tadi itu meminta kepada selain Allah, tidak merasa. Terhalang hatinya untuk memahami. Nanti ketika sudah kita sebut secara ta'yin, jangan meminta kepada kuburan Sunan Kalijaga. Jangan meminta pada kuburan Gunung Jati, baru kaget semua. Masa itu syirik? Loh, dari tadi kita bahas enggak paham. Dari tadi kita bahas jangan meminta kecuali kepada Allah. Masih tetap meminta. Oh iya, kami tidak akan minta sama selain Allah. Karena merasa apa yang mereka lakukan enggak masuk di dalamnya. Kami kan cuma minta syafaat. Allah berfirman dalam ayat ini dalam surat Saba, jangan meminta pada selain Allah. Apakah menganggap mereka memiliki ataupun ikut andil dalam pemiliki atau dianggap orang dekat dengan Allah ataupun meminta syafaat. Allah bantah empat-empatnya. Meminta pembelaan pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Apakah ayat ini enggak pernah dibaca? Atau terlewat? Atau dibaca tetapi tidak dengan hati? Sehingga hatinya tetap tidak sadar kalau itu mengenai apa yang mereka kerjakan. Thumma qala, kemudian berkata, wa min naw'ihi, dan termasuk jenis kesyirikan, talabul hawaij minal mauta. Termasuk kesyirikan adalah meminta hajat-hajat kepada orang mati. Wal istighatsatu bihim, dan meratap kepada orang mati. Qadirina a'azakumullah. Disebutkan dengan tegas dan jelas, termasuk kesyirikan adalah meminta hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan pada orang mati. Atau meratap beristighatha, ya fulan, ya maulana, ya habiballah, ya waliyallah. Itu termasuk kesyirikan. Wa hadha adallu syirkil alam, dan ini sungguh kesyirikan yang paling menyesatkan di dunia ini. Yang paling menyesatkan. Karena kesyirikan-kesyirikan mungkinnya ada yang lebih besar, tapi lebih jelas kesyirikannya sehingga tidak banyak menyesatkan orang. Tapi yang ini, yang paling banyak menyesatkan. Kamu lihat, manusia yang menyembah batu, jarang, sedikit. Yang menyembah pohon, jarang, sedikit sekali. Yang menyembah matahari, jarang, sedikit. Tapi kalau yang menyembah orang mati, ke kuburan-kuburan, sangat banyaknya. Adallu syirkil alam, yang paling sesat di antara kesyirikan-kesyirikan di seluruh alam. Fa innal mayyit qad qata'a 'amaluhu. Mengapa dikatakan syirik? Karena orang mati terputus amalannya. Dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah amal perbuatannya. Tidak bisa berbuat apapun. Illa min salah, kecuali dari tiga sebab. Sadaqatun jariyah, sadaqah, yang manfaatnya terus-menerus, maka pahalanya pun mengalir terus-menerus. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Selama ilmunya masih dimanfaatkan, maka si mati tadi tetap mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi orang yang mati justru didoakan. Bukan berdoa kepadanya, tapi mendoakannya. Barakallahu fikum. Wa huwa la yamlik li nafsihi naf'an wala dharra. Orang yang mati, terputus amalannya, dengan persaksian dari Nabi SAW, juga tidak memiliki untuk dirinya manfaat, apalagi untuk orang lain. Wala dharra, tidak pula madarat. Sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat untuk dirinya ataupun madarat. Mayatnya diletakkan di tengah panas matahari, ya diam. Tidak bisa bela diri. Panas, tolong pinggirkan saya, tidak bisa. Diapakan, diginikan, digitukan, tetap diam. Artinya apa? La yamlik li nafsihi naf'an wala dharra. Dia tidak memiliki manfaat dan madarat bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Kalaupun na'udzubillah ada yang mau merusaknya, mencacatinya, mencincangnya, dia akan diam. Gak bisa bela diri, apalagi membela orang lain. Bela diri saja tidak bisa, apalagi bela orang lain. Fadlan liman istaghatsa bihi, maka apalagi untuk orang yang meratap kepadanya. Untuk dirinya saja dia enggak bisa bela diri. Wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah, apalagi ingin membantu orang yang minta syafaat. minta pembelaan di sisi Allah Taala untuk dirinya saja enggak punya, apalagi untuk orang lain. Wa hadza min jahlihi bisyafi' wal mashfu'i 'indahu, dan ini dari kebodohan mereka terhadap siapa yang memberikan syafaat dan siapa yang akan mendapatkan syafaat. Ini karena kebodohan mereka tentang siapa syafi', siapa mashfu'. Siapa yang berhak memberikan syafaat dan siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Saya punya ilmu kok, saya tahu Nabi kan yang memberikan syafaat, sama orang syahid yang terbunuh fisabilillah, suhada, sama para wali, orang saleh kan memberikan syafaat. Taib yang kedua, siapa yang mendapatkan syafaat? Diam. Diam, tidak bisa menjawab. Ya yang memintanya salah. Apakah yang meminta syafaat pasti dikasih oleh mereka? Tidak. Yang pasti mendapatkan syafaat, Allah sudah menyatakan liman yasha'u wa yardha, yang diridhoi oleh Allah. Maka kamu, kalian wahai kaum muslimin, kalau ingin mendapatkan pembelaan dari para anbiya, mendapatkan pembelaan dari para syuhada, mendapatkan pembelaan dari mereka-mereka para aulia, maka hendaklah kalian menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari para malaikah, hendaknya kalian menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Karena Allah berfirman, tidak akan bermanfaat syafaat malaikat sebanyak-banyaknya malaikat di langit. Enggak bermanfaat syafaatnya. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Untuk, lihat kalimatnya, liman yasha'u wa yarda. Untuk siapa? Untuk yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi. Maka jadilah kalian diridhoi oleh Allah, sehingga dapat syafaat dari mereka. Tetapi kalau kalian berbuat syirik, meminta pada kuburan, meminta pada orang mati, kalian justru membuat Allah murka, membuat Allah marah. Dan kalau Allah tidak ridha, engkau tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Khana fi dina azakumullah. Nabi sekalipun kalau akan memberikan syafaat kepada orang yang musyrik, Allah akan larang. Tidak akan diizinkan oleh Allah Taala. Orang kafir enggak akan mendapatkan syafaat. Hanya satu orang kafir yang mendapatkan atau yang bisa mendapatkan syafaat, itu pun bukan diselamatkan, hanya dikurangi. Yaitu Abu Talib. Rasulullah SAW menyatakan tentang Abu Talib, Allah katakan dengan kurangi. Nabi masih memberikan syafaat, enggak diizinkan oleh Allah. Allah rubah bentuknya. Sampai Rasulullah SAW melihat pamannya sendiri, jijik. Ditendang oleh Rasulullah SAW ke dalam neraka. Setelah itu berhenti Rasulullah SAW, tidak lagi memberikan syafaat. Khamilina azakumullah. Adapun selain itu, tidak akan ada seseorang yang berbuat kesyirikan dibela oleh Nabi. Tidak ada. Khamilina azakumullah. Rasulullah SAW berpesan pada keluarganya, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian sendiri. Kalau engkau berbuat kesyirikan, aku enggak akan bisa membela kalian. Ishtaru anfusakum. Sampai anaknya ya Fatimah, sali min mali masyi'ti, silakan minta dariku hartaku semaumu. La ughni anki min Allahi syai'a, tapi aku enggak akan bisa mencukupimu nanti yaumul qiyamah. Artinya kalau engkau tidak mengikuti agama ini, aku enggak akan bisa melindungimu. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi selain Rasul alaihi salatu wassalam. Qala, kembali kepada kitab. Fa innahu la yaqdir an yashfa'a lahu 'indallahi illa bi'idznihi. Karena sungguhnya tidak akan mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Allah lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan. Dan Allah tidak menjadikan istighatsahnya mereka pada kuburan tersebut, atau permintaan mereka pada orang-orang mati tersebut, Allah tidak jadikan sebagai sebab yang menyebabkan Allah mengizinkan. Tidak. Wa innama sabab kamalut tauhid, justru yang menjadi sebab adalah kesempurnaan tauhid. Karena kesempurnaan tauhid menyebabkan Allah ridha. Dan kalau Allah ridha, maka Allah akan izinkan para syafi'in memberikan syafaat untuknya. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'ul idzin. Berarti sang musyrik ini melakukan sebab yang sebaliknya. Pengen syafaat tetapi berbuat sesuatu yang menghalangi syafaat. Pengen syafaat tetapi berbuat sesuatu yang yamna'ul idzin, yang menyebabkan dia terhalang dari syafaat. Meratap di kuburan, ya wali fulan, aku minta syafaatmu. Ya habib fulan, aku minta syafaatmu. Ila akhir. Kalian berharap pengen dapat syafaat. Iya. Tapi perbuatan kalian menyebabkan kalian terhalang dari syafaat. Karena kalian akan berbuat syirik dengan itu. Dan kalian tidak diridhoi oleh Allah. Kalau tidak diridhoi, terhalang dari syafaat. Karena syarat syafaat adalah keridhoan. Kalau diridhoi oleh Allah, maka bisa mendapatkan syafaat. Wa huwa bi manzilati man ista'ana min hajatihi bima yamna' husuluha. Berarti orang ini sama permisalannya, kedudukannya dengan orang yang berupaya untuk mendapatkan hajatnya dengan yang sebaliknya. Dengan apa yang menghalangi didapatkannya hajatnya. Apa pepatahnya dalam bahasa Arab? Ista'adha minar rabba'i bin nar. Dia berlindung dari bara api dengan api. Atau berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Kita bikin api keliling, kita di tengahnya. Ah, sudah selamat dari panasnya padang pasir. Hah, apa kamu katakan? Majnun. Majnun. Kamu selamat dari panasnya padang pasir dengan panasnya api. Gila kamu. Berlindung dari sesuatu dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Taib, sama orang ini juga pengen mendapatkan pembelaan, dia berbuat sesuatu yang akhirnya gak dibela. Berbuat sesuatu yang akhirnya tidak dibela. Dan ini juga yang menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh para ulama. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan jeleknya. Perbuatan jeleknya dengan alasan minta syafaat, dapat bencana, tidak dapat syafaat. Wahadihi halatu kulli musyrik. Inilah keadaan setiap musyrik. Pengen mendapatkan keselamatan dengan kesyirikan, justru kecelakaan yang dia dapat. Ingin mendapatkan barakah dengan riba, justru yang didapatkan bukan barakah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah hilangkan barakahnya riba. Baik. Ingin mendapatkan pembelaan dari para anbiya, dari orang soleh, dengan berbuat syirik, minta di kuburan. Justru perbuatan syirikmu menghalangi untuk mereka memberikan syafaat kepadamu. Walaupun mereka sudah diizinkan, silakan berikan syafaat. Begitu mau memberikan syafaat untukmu, Allah menyatakan jangan untuk dia, untuk yang lain saja. Mengapa? Karena dia musyrik, Allah tidak ridha. Sedangkan syafaat, liman yasha'u wa yardha, untuk siapa yang Allah ridhai. Fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyiri dinih. Berarti orang-orang tersebut melakukan dua hal besar. Mengumpulkan antara kesyirikan, mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dia berdoa pada selain Allah. Yang kedua, merubah agama. Merubah agama. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram. Dan yang ketiga, mu'adat ahli tauhid. Yang tidak kalah besarnya, memusuhi ahli tauhid. Justru ahli tauhid dimusuhi oleh mereka. Wa nisbatu ahlihi ila tanaqqus bil amwat. Di antara bentuk permusuhan terhadap ahli tauhid, mereka orang-orangnya dituduh tidak menghormati orang saleh. Dituduh tidak memuliakan para wali. Dituduh menjatuhkan kehormatan orang-orang yang telah mati tersebut. Wahum qad tanaqqasul khaliq bisyirki, padahal mereka tidak sadar, mereka justru telah mengurangi kedudukan al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syirik. Berarti mereka menyamakan makhluk dengan Allah, berarti mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli tauhid dituduh mencerca ulama dan aulia, sedangkan mereka justru mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap ada yang sama dengan Allah. Boleh berdoa pada Allah, boleh pula berdoa pada orang mati. Astagfirullah, astagfirullah. Apakah sama Allah dengan mereka, atau apakah sama mereka dengan Allah? Hadza buhtanun adzim. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Wa auliya'uhul muwahhidin wa auliya'ihim muwahhidin. Bidammihim wa'aibihim wa mu'adatihim wa tanaqqasu min an asyraku bihi ghayat at-tanaqqus. Bahkan mereka bukan hanya mencerca Allah saja, mencerca Allah dengan kesyirikan. Wa mencerca auliya'ahul muwahhidin, mencerca wali-wali Allah ahli tauhid. Bidammihim, dengan mencerca mereka. Wa aibihim, dengan menjuluki dengan yang jelek-jelek, yang aib-aib. Wa mu'adatihim, dan memusuhi mereka. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayat at-tanaqqus, bahkan mereka sendiri mencerca tokoh mereka sendiri yang dikubur. Mencerca ulama mereka sendiri yang dikubur. Mencerca para aulia, para wali yang dikubur. Karena mereka kalau benar-benar wali, tidak akan mengizinkan kalian untuk berbuat syirik. Kalau mereka benar-benar aulia, ulama, enggak akan mengizinkan murid-muridnya, pengikutnya, untuk berdoa pada kuburan. Enggak akan, enggak akan, enggak akan. Idzannu annahum raduna minhum bihadza. Mengapa dikatakan mereka juga mencerca wali-wali mereka sendiri? Karena mereka menduga kalau yang dikubur itu ridho, padahal tidak. Dhannu annahum radun, menduga bahwa mereka ridho dengan perbuatan mereka. Wa annahum amaruhum bihi, bahkan sebagian berkata wali-wali itu yang nyuruh. Astagfirullah. Ini juga kedustaan, fitnah. Wa annahum yuwalunahum alaih, dan mereka menganggap bahwa wali-wali itu akan membela mereka, akan menolong mereka, membantu mereka, ridho dengan perbuatan mereka. Wa haula'i hum a'da'ur rusul, padahal sungguhnya mereka itulah penentang-penentang para rasul di setiap zaman, di setiap waktu. Wa ma aktsarul mustajibina lahum, dan sungguh betapa banyaknya orang yang ikut mereka. Banyak sekali orang yang ikut mereka. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man naja man syaraka hadha syirk al-akbar illa man jarrada tauhidahu. Enggak akan selamat dari kesyirikan yang seperti ini kecuali mereka yang memurnikan tauhidnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah kecuali kepadanya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.